Habis satu tembang kerinduan kita buka DJ Caca friend, oke? Okay? Oke, okay, terima kasih. Gak kita bermain lagi dengan satu tembang. Silakan yang punya tembang persiapan. Terima kasih buat sobat-sobat tercinta. Kita bermain lagi bersama Astina. Asik musiknya. Tiar Baba Jahat, Gero Mati. Ada Pada Baba Jahat, Asadila R. Tria Samseng, Paki Samseng. Oke friend, goyangnya santun saja friend ya. Putu Jaya, RRT. Tunggu-tunggu SGB aja, terima kasih sama. Semoga turun hujan. tanyakan hatimu, jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Terima kasih. Luar biasa sekali setrum.